lelah meniti kepuasan diri, tiada terasa ku telah pergi meninggalkan engkau sendiri. Tak peduli lagi, aku seperti bunga yang kering yang berguguran diterpa angin. Sejuta hasrat kembali, tinggalkan kesombongan diri. Tuhan, ampunilah aku yang meninggalkanmu setelah apa yang engkau berikan padaku. Kini ku kembali, kembali padamu yang sejati. Seperti bunga yang kering yang berguguran diterpa angin. Sejuta hasrat kembali, tinggalkan kesombongan diri. Ampunilah aku yang meninggalkanmu setelah apa yang engkau berikan padaku. Kini ku kembali, kembali padamu yang sejati. Meninggalkanmu setelah apa yang engkau berikan padaku. Kini ku kembali, kembali padamu yang sejati, menyerahkan seluruh hidup.